Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Nah, lain kali kalau ustadznya sudah berbicara, waktu menghafal selesai. Menghafal itu bukan sekarang, sebelumnya. Barakallahu fikum. Saya tidak mau kejadian kedua kalinya. Tidak pelajaran saya, tidak juga pelajaran asatidah yang lain. Masuk ke majelis itu tenang, sebagaimana majelisnya Rasul. Digambarkan oleh para sahabat di majelisnya Rasul itu sangat tenang. Seandainya ada burung yang hinggap di atas kepala mereka, burung itu akan tenang untuk bertengger di atas kepala, saking tenangnya. Al-Amash akan meninggalkan majelis tempat dia melakukan tahdif kalau majelisnya gaduh. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan itu yang kami harapkan, barakallahu fikum, yang bisa kita amalkan. Mencontoh barakallahu fikum majelisnya Rasul, majelisnya tabi'in dan atba'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Nah, paling di soal, Mas, kita merujuk pelajaran kemarin. Nah, ini si peci corak-corak dikatakan oleh Muslim bin Yasar, kalau debat itu adalah saat di mana orang yang alim menjadi bodoh. Dari sisi mana? Bukankah saat debat orang yang alim itu menunjukkan bagaimana ilmunya, luasnya ittila' dan yang semisalnya? Kok dibilang saat-saat menjadi bodoh? Dari sisi mana, wahai orang berpeci corak? Nah, si peci abu-abu, Anda, kenapa? Bodohnya dari sisi mana? Nah, ya, karena orang yang berdebat dia akan sombong, dia akan menunjukkan kelebihan dia. Nah, ujub, kiber, barakallahu fikum, tayyib. Dan orang kalau sudah menyombongkan ilmunya, ya, sudah membanggakan ilmunya dalam pandangan syar'i, disitulah saat dimana dia akan menjadi orang yang bodoh. Nah, iya, karena maratib ilm dalam pandangan syar'i, barakallahu fikum, yang paling rendah Abu Syibr. Justru orang itu ketika dia merasa sombong, merasa sok pinter, itu tingkatan ilmu yang paling rendah. Naik lagi ilmunya, dia akan tawadhu. Naik lagi ilmunya, arfa'ana hujah jahil. Nah, justru ketika seorang itu merasa sombong, merasa bangga, sok pinter, itulah saat dimana dia masih dalam taraf bodoh. Dan itu terjadi ketika seorang alim berdebat, maka dia akan sok pinter. Nah, barakallahu fiik. Baik. Itu barakallahu fiikum dampak negatif dari yang namanya perdebatan. Ya, yang alim jadi bodoh. Yang kedua adalah barakallahu fiikum, syaitan sangat mengharapkan alim tadi tergelincir. Karena barakallahu fiikum, ketika yang dibahas sekarang adalah debat yang tercela, tentunya niatannya bukan izharul haq, tapi barakallahu fikum izharu nafsihi wa difa'an nafsihi. Orang yang berdebat kalau sudah masuk dalam ranah yang tercela, dia akan berusaha menampakkan dirinya dan membela dirinya. Di saat itu barakallahu fikum sangat rentan untuk tergelincir, karena dia sudah membela diri, ya, dia sudah membanggakan di dirinya. Tentu segala upaya barakallahu fikum akan dia lakukan walaupun itu melanggar syariat. Disitulah titik di mana syaitan mendapatkan peluang ketergelinciran sang alim barakallahu fikum. Nah, kemarin kita juga membahas barakallahu fikum poin yang lain dari kalamnya Abu Qilabah, ya, terkait dengan dampak negatif atau bahaya dari yang namanya perdebatan. Naam, apa itu? Peci hitam. Peci hitam, baju hitam putih. Anda dari Gresik. Dari kesimpulan kalam Abu Qilabah, apa dampaknya dari perdebatan? Wah, loh, gak ikut. Harus murojaah. Yang gak ikut tidak bisa jadi alasan, apalagi jangka waktunya satu minggu. Iya, di murojaah. Barakallahu fiik. Baju hijau. Nah, mutiara hitam. Apa dampak negatif dari perdebatan? Kenapa? Apa katanya? Nah, ya, akan tersamarkan baginya urusan agama. Agama itu disifati dengan barakallahu fikum tayyib, lailuha kana hariha. Malam seperti siang, terang, benderang, gamblang, jelas. Nah, dengan berdebat maka agama itu menjadi kelabu, ya. Agama itu menjadi bias, agama itu menjadi blur. Nah, barakallahu fikum, nggak jelas. Nah, itu minimal. Dampak terparahnya apa? Peci putih dekat dinding dari Solo. Nah, dampak terparahnya apa? Apa? Nah, dia akan tenggelam dalam kesesatan, ikut, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang barakallahu fikum parahnya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala, haddatsana Umar ibnu Ayyub as-Saqafi. Sudah belum ini? Belum ya? Qala haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, qala haddatsana Husain ibnu Bashir عن الأوام ابن هوشب عن معاوية ابن قرة Qala al-khusumatu fid-din tuhbitul a'mal. Nah. Berkata Muawiyah ibn Qurrah, perdebatan dalam urusan agama akan membatalkan amal-amal kebajikan. Barakallahu fikum. Nah. Jadi ini dampak negatif, bahaya dari perdebatan, yaitu perdebatan akan membatalkan amalan-amalan Anda. Barakallahu fikum. Hadis ini atau al-Azhar ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam Ibana Al-Kubra, dalam Al-Ibanatul Kubra. Hadis nomor 541. Abu Nuaim dalam Hilyah, Hilyatul Auliya, jilid 2 halaman 301. Dan Imam Al-Lalikai dalam I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah jilid 1 halaman jilid 1 barakallahu fikum nomor hadis 221. Nah, wahwa asarun sahih. Dan ini adalah asar yang sahih. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Iya. Jadi khusumat barakallahu fikum akan membatalkan ya amal-amal soleh kita. Barakallahu fikum. Nah, itu bahaya dari al-khusumat. Selanjutnya, qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, wa haddathana Al-Firyabi qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Hammad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'id anna Umar ibn Abdul Aziz qala man ja'ala dinahu ghardan lil khusumati akthara at-tanaqqul. Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz, salah seorang tabi'i jadil barakallahu fikum yang mulia, dengan ya begitu banyak keutamaan, keistimewaan dan kelebihannya barakallahu fikum. Baik. Hampir semua ada pada beliau. Sosok seorang pemimpin barakallahu fikum yang adil. Iya. Pemimpin yang diidam-idamkan oleh barakallahu fikum umat Islam. Umar bin Abdul Aziz barakallahu fikum. Tentunya setelah barakallahu fikum Rasul dan para sahabatnya. Beliau mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat barakallahu fikum, ya. Cerdas. Pernyataan yang muncul dari barakallahu fikum pengalaman, ya, pernyataan yang muncul barakallahu fikum dari ketelitian dalam berpikir. Nah, baik. Beliau mengatakan barang siapa yang menjadikan urusan agamanya sebagai tujuan untuk diperdebatkan, dijadikan tema sebagai bahan perdebatan, aktsara tanakkula, maka dia akan sering berpindah-pindah dalam hal keyakinan, ya, dalam hal barakallahu fikum i'tiqad, dalam hal ideologi agamanya dia akan berpindah-pindah. Nah, terkadang dia sepaham dengan Mu'tazilah, terkadang dia sepaham dengan Jahmiyah, terkadang dia sepaham dengan Khawarij, terkadang dia sepaham dengan Syiah, Rafidhah. Karena dia membuka lebar-lebar pintu dialog perdebatan dengan barakallahu fikum kelompok-kelompok yang sesat tadi. Nah, barakallahu. Baik. Dengan barakallahu fikum paradigma pola berpikir barakallahu fikum, kita tidak boleh menutup diri. Nah, ya, al hikmatu dalatul mu'min katanya. Fa in wajadaha akhadaha. Yang namanya hikmah itu bagaikan barang hilang bagi seorang yang beriman. Kalau dia mendapati hikmah tadi, maka dia ambil tanpa melihat siapa yang mengatakan. Itu pola pikirnya barakallahu fikum orang yang suka berdebat. Ya. Nah, pola pikirnya orang yang suka berdebat. Nah, kita jangan menutup diri, kita harus mau berdialog dengan orang-orang yang mungkin berseberangan dengan kita. Nah, itu alasan di antara alasan dari alasan-alasan orang-orang yang suka berdebat dalam urusan agama. Nah, itu pola pikir mereka. Tapi kalau kita melihat pola pikir salaf, cara mereka berpikir barakallahu fikum terkait dengan urusan ad-din, sebaliknya. Dan itu dibangun di atas hikmah, itu dibangun di atas ilmu, itu dibangun di atas barakallahu fikum kecerdasan dan pengalaman. Nah, barakallahu. Baik. Iya. Artinya barakallahu fikum, kalau kita sudah punya keyakinan sesuatu yang kita pegangi, kenapa kita membuka peluang untuk orang-orang yang masih ragu? Mereka menantang kita berdebat. Kenapa? Karena mereka masih ragu tentang keyakinan mereka sendiri. Benar gak ya punya saya ya? Cobalah dengar dari mereka. Kita sudah yakin, ya, barakallahu fikum, apa yang kita yakini adalah barakallahu fikum al-haq, barakallahu fikum. Naam, ketika kita meladeni, kita beranggapan, ya siapa tahulah mereka juga dapat hidayah, gitu ya, barakallahu fikum. Mereka barakallahu fikum bisa punya apa yang saya punya, barakallahu fikum. Tapi tadi barakallahu fikum, dalam keadaan barakallahu fikum kita sudah tahu backgroundnya orang-orang yang akan kita ajak tadi. Ya, mereka itu mengajak kita berdebat, mengajak kita berdialog sebenarnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, berusaha barakallahu fikum mengalahkan. Nah, itu. Kalau sudah tahu tujuan inti dari barakallahu fikum perdebatannya sudah bisa dibaca ke arah sana, maka sangatlah barakallahu fikum tidak arif, tidak bijaksana, bahkan bisa dikatakan sangatlah bodoh kalau kita meladeni, akan menghabiskan waktu, akan memancing emosi. Ya, barakallahu fikum. Nah, tidak ada manfaatnya. Iya. Ujung-ujungnya ya gitu, kisah itulah. Nah, kamu keyakinan kamu, saya keyakinan saya. Lah, ngapain dan tadi ngabisin waktu untuk yang seperti ini? Barakallahu fikum. Nah, itu kalau Anda kokoh. Iya. Nah, kalau Anda nanggung-nanggung ilmunya. Barakallahu fikum. Baik. Ya tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Anda akan banyak pindah-pindah keyakinan. benar juga ya. Ternyata enggak seperti yang kita bayangkan itu. Enggak seperti yang kita pahami. Mereka juga ternyata sisi argumentasinya, pola pikirnya, ya, dari sisi barakallahu fikum logikanya masuk. Nah, akhirnya ya ngikut barakallahu. Baik, dan itulah yang terjadi. Adapun barakallahu fikum syubhat mereka, hikmah itu adalah dalatul mukmin. Maka kita katakan, iya. Baik. Kita mencari beda dengan nembu. Kalimatnya itu wajada, nemu. Nemu itu disengaja atau tanpa sengaja? Tanpa sengaja. Beda antara talabul haq dengan qabulul haq. Mencari al-haq dengan menerima al-haq. Kalau mencari al-haq harus dari yang al-haq. Ya, kalau menerima al-haq dari siapa? Nah, perdebatan itu namanya apa? Cari kan? Tujuan perdebatan apa? Cari kebenaran. Siapa yang benar? Ya enggak? Tujuan debatkan itu. Cari siapa yang benar. Sehingga salah sudah. Pak Ivan ya. Karena memang tujuan dari perdebatan tadi adalah cari kebenaran. Nah, sehingga kalau cari kebenaran dari yang benar. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak pas penempatan kalimat yang mereka katakan al-hikmatu dalatul mu'min fa in wajadaha akhadaha. Nah, karena ranah perdebatan itu mencari, bukan nemu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan sekali lagi barakallahu fikum, pertimbangan salaf itu jauh lebih cerdas, jauh lebih pandai, jauh lebih bermaslahat, jauh lebih hakim daripada penilaian orang-orang khalaf. Nah, barakallahu fikum. Mereka memandang ya perdebatan itu barakallahu fikum sesuatu yang dibutuhkan. Nah, oleh umat agar pikiran mereka itu tidak barakallahu fikum tayyib sempit. Itu barakallahu fikum. Nah. Dan itu barakallahu fikum adalah ya bujuk rayu barakallahu fikum dan bisikan-bisikan syaitan. Iya. Nah, untuk menggoyahkan keimanan kita. Dari ucapan-ucapan yang memang seolah-olah baik, penuh hikmah dan begitulah memang gayanya syaitan. Sejak zaman dahulu kala sampai sekarang, seolah-olah dia adalah orang yang hakim, yang bijak. Iya. Sebagaimana dia berhasil menipu ayah kita Nabi Adam, yang cerdas, pandai, punya logika yang bagus, ya, cara berpikir yang bagus, hafalannya kuat, hafal semua nama. Nah, tapi dengan barakallahu fikum, tayyib strategi. Iya. Dengan bujuk rayu, dengan ucapan-ucapan yang barakallahu fikum seolah-olah memihak, pro, membela Nabi Adam, akhirnya beliau pun tergelincir. Nah, barakallahu fikum ya. Seolah-olah peduli sama Nabi Adam. Kamu tahu itu pohon kenapa dilarang kamu makan? Karena apa? Itu pohon akan membuat kamu kekal. Karena iblis sudah tahu titik kelemahan Nabi Adam sebelum Nabi Adam ditiupkan ruhnya. Nah, wajadahu ajwaf. Fa'arafa annahu la yatamalak. Iblis mendapati Nabi Adam itu makhluk yang berongga. Dari situ dia tahu titik kelemahannya, dia tidak akan kuat menahan. Nah, barakallahu fikum. Dihembuskan kekhawatiran, rasa takut kepada Adam. Kalau kamu tidak makan, ya mungkin pasti adalah saat nanti kamu akan dikeluarkan dari sini. Nah, karakter manusia ada di situ. Nabi Adam khawatir hilang. Iya. Fasilitas dan kenikmatan-kenikmatan tadi barakallahu fikum ditambah tayyib iblis menguatkan bujuk rayunya dengan rayuan hawa. Nah, iya. Makanya Rasul mengatakan barakallahu fikum, saya belum pernah meninggalkan sebuah fitnah yang sangat berbahaya bagi laki-laki melainkan fitnah wanita. Nah, ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhabali lubbi rajulun atau rajulin dzu hazmi. Saya belum pernah melihat makhluk yang dia itu lemah akalnya. Jadi secara berpikir logikanya enggak kuat. Agamanya juga enggak kuat. Tapi makhluk yang seperti itu bisa mengalahkan seorang laki-laki yang kuat pendiriannya, pinter, cerdas, kalah sama makhluk yang logikanya, akalnya lebih rendah, agamanya juga masih lebih rendah. Nah, seperti kalian wahai kaum wanita. Dan banyak ya, barakallahu fikum, sejarah, histori, barakallahu fikum, itu membuktikan sekian banyak laki-laki yang jatuh gara-gara wanita. Nabi Adam yang pertama kali mengawali. Ya, barakallahu fikum. Kemudian siapa lagi? Imran ibn Hittam. Ya, yang memuji Abdurrahman bin Muljim. Dia ini tadinya adalah muridnya para sahabat, seorang hafid. Nah, karena dia jatuh cinta dengan seorang wanita khawarij, barakallahu fikum, akhirnya dia punya pola pikir seperti orang-orang khawarij. Nah, jadi agama, ya, barakallahu fikum, kemudian logikanya itu dikalahkan sama rasa, rasa cinta kepada wanita khawarij tadi, barakallahu fikum. Pinter nih, orang cerdas, hafidzul Quran, termasuk murid-murid muridnya para sahabat yang menonjol, Imran ibn Hittam, barakallahu fikum, kalah. Nah, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, apa yang menjadi power kaum wanita untuk bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas, laki-laki yang punya azam kuat? Satu, apa ikhwan? Pesona kecantikannya. Ya, nah, karena kecantikan, paras, barakallahu fikum, rayuan, ya, maut wanita itu kadang akal sehat laki-laki itu sudah dikesampingkan. Nah, agama apalagi, ya, barakallahu fikum. Baik. Al-Muhim, kok sampai ke situ gitu ya? Tadi bahas masalah apa ya? Hah? Kok sampai nyasar ke sana? Bahas masalah apa tadi? Sama? Hah? Bahas masalah dampak negatif dari yang namanya perdebatan. Iya, barakallahu fikum, akan menyebabkan seseorang itu hilang keyakinan, sudah enggak punya kepercayaan dalam agama, barakallahu fikum. Nah, pindah-pindah. Ya. Dari sini ke sini ke sini, ikut kelompok ini, barakallahu fikum. Nah, itu menderita. Iya, barakallahu fikum. Cuman gara-gara tadi terpengaruh dengan sebuah kata-kata. Al-hikmatu dalatul mu'min fa in wajadaha akhadaha. Nah, barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa alitiklan, barakallahu fikum. Iya. Atau mungkin barakallahu fikum dia meladeni perdebatan tadi cuman untuk barakallahu fikum unjuk gigi. Nah, unjuk kemampuan. Nih, saya nih santri al-baina, nah, lulusan. Misal, jangan sampai. Nih, saya nih lulusan Madinah, lulusan barakallahu fikum Mesir. Ya, S2, S3, Steller, barakallahu fikum. Nah, baik. Cuman gimmick-gimmick saja katanya kalau orang bahasa sekarang itu ya. Tahu gimmick-gimmick ya. Gimmick-gimmick itu untuk memikat orang saja. Sekarang yang ramai itu gitu. Nah, jadi dia sengaja tampil tasadur untuk apa? Untuk gimmick-gimmick. Nah, gimmick-gimmick memikat orang. Biar orang terpukau. Wah. Hebat. Nah, barakallahu fiik. Baik, tapi akibatnya apa? Dia harus mengorbankan keyakinan agamanya, pindah-pindah. Allah musta'an wa itiklan. Kita lihat lagi kalam berikutnya dari Salafun Shalih. Baik. Asar Umar bin Abdul Aziz ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Jilid 1 halaman 304. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra. Jilid 5 halaman 371. Al-Khatib dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Jilid 1 halaman barakallahu fikum 562. Nah. Jadi ini ucapan yang masyhur ya dari beliau. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala wa haddatsana Al-Firyabi aidan. Qala haddatsani Ibrahim ibn al-Mundhir Al-Hizami. Qala haddatsana Ma'an ibnu Isa qala insarafa Malik ibnu Anas yauman minal masjid. Pada suatu hari Imam Malik pernah barakallahu fikum saya berpaling dari masjid. Artinya beliau hendak meninggalkan masjid. Nah, jalan keluar. Wa huwa muttaqi'un ala tayyib yadi falahiqahu rajulun. Dalam keadaan beliau bertumpuan dengan ya tanganku, kata Ma'an ibnu Isa. Jadi ketika Imam Malik berpaling meninggalkan masjid, saat itu beliau bertumpuan dengan dengan tanganku, kata Ma'an bin Isa. Barakallahu fikum. Nah, ada ihtimal mungkin karena usia beliau yang sudah cukup tua. Barakallahu fikum. Nah, ternyata di sini disebutkan nama orang itu. Rajulun yuqalu lahu Abul Juwairiyah. Laki-laki yang datang tersebut namanya adalah Abu Juwairiyah. Kana yuttahamu bil irja. Orang ini tertuduh, dicurigai memiliki pemahaman Murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Murji'ah ini pembahasannya tentang masalah iman. Nah, ada yang mengatakan iman itu hanya ngomong saja, sudah. Ya. Kalau dia ngomong la ilaha illallah mukmin, sudah sempurna. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ada yang mengatakan iman itu adalah yakin saja, sing penting iling mukmin. Mau ngapain terserah, yang penting yakin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada juga yang mengatakan ya, iman itu barakallahu fikum hanya keyakinan dan ucapan, amalan tidak masuk. Nah, intinya menurut mereka iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau sudah di awal kali barakallahu fikum dilakukan, maka sudah tidak akan berubah status dia sebagai seorang muslim dan mukmin. Orang ini ma'ruf, diketahui di kalangan mereka pada zaman itu orang ini punya pemahaman murji'ah. Faqala, orang ini mencari peluang, ya, peluang untuk berbicara dengan Imam Malik karena beliau adalah seorang ulama karismatik, punya pengaruh. Nah, dan memang itu salah satu tadi barakallahu fikum tujuan dari orang-orang menyimpang. Mereka meminta kita membuka peluang untuk adanya dialog, diskusi atau debat. Jadi barakallahu fikum, kita tadi menyebutkan bahwasannya, iya, tujuan ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang, mengajak kita atau bahkan mencoba memancing kita agar membuka pintu berdebat dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, barakallahu fikum tadi, ya, apalagi seorang yang ditantang oleh mereka ini orang yang memang punya pengaruh. Barakallahu fikum. Mereka tidak akan menantang debat orang-orang yang barakallahu fikum mungkin tidak punya pengaruh seperti kita, enggak dikenal. Mesti yang ditantang adalah ahli ilm, kibar, ulama, barakallahu fikum, sayyid. Nah. Tujuannya barakallahu fikum tadi untuk, ya, izhar, menampakkan dirinya dan apa? Gimik-gimik tadi. Untuk menarik perhatian orang. Nah, barakallahu fikum. Agar orang barakallahu fikum memperhatikan dia dan paling tidak iklan gratis. Iya. Nah, mengiklankan dirinya. Ini saya. Sehingga dampaknya barakallahu fikum sangat-sangat ya, berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini dia mencoba membuka pintu dengan Imam Malik untuk diskusi. Karena beliau tadi punya pengaruh yang besar. Kalau bisa ngalahkan Imam Malik, nah itu pasti akan ada efek positif buat pemikiran dia dan orang-orang yang sepaham dengan dia. Nah. Faqala, ya Aba Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Hai Abu Abdillah, tolong ya, dengarkan saya bicara sedikit saja. Nah, saya akan menyampaikan argumen saya kepada kamu dan saya akan beritakan kepada kamu tentang pemikiran saya. Mungkin dia sudah panas, ya, barakallahu fikum, diperbincangkan oleh tayyib kaum muslimin ahli sunnah, atau dia dipojokkan, ya, merasa coba dong dengar saya ngomong. Nah, saya akan sampaikan argumen saya akan sampaikan cara saya berpikir, tapi mohon beri saya waktu, beri saya peluang untuk bicara. Gitu ya. Seolah-olah barakallahu fikum tayyib ingin membuka pikiran, barakallahu fikum ingin berbagi, nah, tentang sesuatu yang dia miliki. Tapi kita lihat bagaimana sikap Imam Malik yang sangat tajam, jeli dan juga cerdas. Beliau memancing orang tersebut dengan beberapa pertanyaan yang nantinya ujung-ujungnya membuat dia mati langkah, membuat dia terdiam. Nah, barakallahu fikum. Imam Malik dengan tenang bertanya balik kepada orang tadi. Qala, fa in ghalabtani, terus kalau kamu menang gimana? Nah. Ya. Ini masya Allah, ini pertanyaan barakallahu fikum, ya, selain nantinya akan mematikan langkah orang tersebut, juga akan membuka pola pikir dia yang sebenarnya terkunci, yang sebenarnya dia sudah terpaku dengan cara berpikir seperti itu. Tapi Imam Malik, masya Allah, dengan pertanyaan seperti ini, itu banyak hal-hal positif untuk orang lagi. Yang pertama, dia akan mati langka. Baik, tidak ada gerakan berikutnya. Barakallahu fikum. Yang kedua apa? Itu beliau berharap orang ini dapat hidayah dengan memancing pertanyaan seperti itu. Kan? Beliau ingin menyadarkan orang ini, tujuan kamu debat itu apa? Kalau kamu menang, gimana? Maka dia mengatakan, fa in ghalabtuka ittaba'tani. Ya kalau saya menang, kamu harus ngikut saya. Cara saya berpikir, ideologi saya, keyakinan saya, kan saya yang menang. Itu beliau sudah dapat itu. Sudah dapat kuncinya. Hah? Ya. Nah. Kalau tinju sudah KO sebenarnya. Nah, dengan satu langkah. Itu sudah dapat beliau. Tapi beliau membuat dia jatuh, terpuruk dan tersungkur. Ya. Pancing lagi sama beliau. Beliau bertanya lagi. Fa in ja'a rajulun akhar fa kallamana fa ghalabana. Ya. Terus kalau datang orang lain nantang kita diskusi, debat, ternyata dia bisa mengalahkan kita. Nah, terus bagaimana kita? Qala nattabi'hu. Kena lagi. Ya berarti kita ikut orang itu. Pintar ya. Sangat cerdas beliau. Nah, barakallahu fikum. Itu kalau ahli ilm itu sebenarnya bukan karena mereka enggak mampu main pikiran itu, main retorika, olah kata. Hah? Tapi tadi mereka pertimbangan maslahat dan mafsadah. Barakallahu fikum. Cerdas. Kalau mereka ladeni paling satu menit kau. Kalau memang sama pakarnya ya. Barakallahu fikum. Nah, hanya beberapa kalimat KO. Orang yang tadinya dikatakan jenius, cerdas, IQ-nya tinggi. Nah. Barakallahu fikum, enggak ada apa-apanya. Kalau berhadapan dengan apa? Memang ya kibarnya, pakarnya yang ilmunya barakallahu fikum tayyib dalam. Untuk melihat bagaimana beliau ya menggiring orang tadi barakallahu fikum pada dua yang saya sebutkan. Yang pertama itu sebenarnya barakallahu fikum ya membuat dia barakallahu fikum mati langka. Nah, dan sebenarnya itu memancing ya untuk meluruskan pola pikir dia, cara dia berpikir, logika dia berpikir. Maka Imam Malik mengatakan, qala Malikun ya Abdullah, ba'athallahu Muhammadan bidinin wahid, wa araka tantaqilu min dinin ila dinin. Nah, beliau mengatakan, hey Abdullah, Allah itu mengutus Nabi Muhammad hanya dengan satu agama. Artinya ya satu yang benar itu, ya kan? Karena agamanya cuma satu. Sedangkan aku memandang kamu, pandangan saya tentang kamu dan cara kamu berpikir, logika kamu, nah itu memberikan efek dampak kamu akan pindah dari satu agama ke agama yang lain. Padahal Nabi Muhammad cuma satu agamanya. Barakallahu fikum. Itu sudah kena dia. Ya kan? Ya berarti kamu tujuan kamu debat itu apa? Cuman menang-menangan. Ya tadi gimmick-gimmick tadi. Iya. Kalau ini yang menang, ikut ini. Ini yang menang, ikut ini. Terus agama ini apa? Mau debat main-mainan? Barakallahu fikum. Iya. Bisa seenaknya pindah. Nah, itu jawaban cerdas beliau. Ya. Mematikan langkah orang tadi sekaligus apa? Membuka pikiran orang tadi yang sudah terkunci. Cara dia berpikir. Barakallahu fikum. Nah. Iya, diluruskan, ya. Kamu itu meyakini sesuatu hanya untuk itu, menang-menangan. Nah, barakallahu fikum. Atau meyakini sesuatu itu untuk diamalkan. Iya. Nah, barakallahu fikum. Qala Umar ibn Abdul Aziz man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktsara tanakulan. Kemudian setelah itu beliau menukilkan ucapan Umar bin Abdul Aziz. Berkata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai tujuan, sebagai tema pembahasan untuk sebuah perdebatan, maka dia akan sering pindah-pindah keyakinan. Barakallahu fikum. Artinya apa? Dampaknya negatif. Nah, barakallahu fikum. Kita itu belajar, kita itu mengkaji biar dapat keyakinan, biar mantap. Iya. Nah, cara untuk dapat keyakinan, cara untuk mantap dalam beragama bukan dengan debat. Nah, ya, bukan dengan terus berdebat. Metode itu saja yang dipakai. Lah. Justru kalau hanya mengandalkan metode debat dan debat, ya, tidak akan menghasilkan keyakinan, tapi malah bah, semakin ragu. Yang tadinya keyakinannya barakallahu fikum 100% nurun jadi 90. Nah, debat lagi nurun jadi 80, debat lagi nurun dan terus menurun. Nah, itu ucapan salaf. Ya, sangat-sangat barakallahu fikum cerdas itu sebenarnya. Nah, tapi tadi ya, orang-orang yang barakallahu fikum pola pikirnya ya, itu mengikuti gaya ahli filsafat. Nah, itu yang dipakai. Ya, debat. Nah, debat itu akan membuat pikiran seorang semakin cerdas. Ya, membuat pemikiran orang itu terbuka menjadi luas karena dia tahu argumen-argumen orang-orang lain yang berseberangan pendapat dengannya. Nah, itu yang digambarkan barakallahu fikum. Ya kan? Tapi sebenarnya mereka membuat barakallahu fikum kelabu. Ya. Efek dari itu, memang kita banyak tahu, oh ini pemikirannya seperti ini. Cara berargumennya seperti ini. Oh ini pola pikirnya seperti ini, cara berargumen. Kita banyak tahu memang. Tapi akibatnya apa? Keyakinan kita yang jadi korban kan? Ya enggak? Yang tadinya kita sudah yakin barakallahu fikum, jadi apa? Ragu. Yang tadinya kita beragama itu kuat pokok jadi bias. Iya kan? Yang tadinya kita punya prinsip ini jalannya lurus, barakallahu fikum, gara-gara seperti itu ya jadi enggak punya prinsip. Ya, ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Yang tadi jalannya lurus ya bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa. Yang ini belok kiri masuk jurang, yang ini belok kanan masuk jurang. Kan gambarannya seperti itu. Nah, memang itu yang namanya syaitan iblis pinter. Ya, jadi dia gambarkan seolah ini baik. Nah, tapi tadi ya, salaf itu melihat membongkar syubhat, ya, kepalsuan barakallahu fikum tipu daya ahli batin. Nah, sebenarnya apa? Kalian dibawa untuk pindah-pindah keyakinan dengan perdebatan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Natahiyul qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadlul barakallahu fikum.